sani, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridha Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu setiap insan. Mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan keramat di dunia, kutubnya ke. Jangan coba.